Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali akan membaca buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, buku yang berjudul Manhaj Firqatin Najiyah. Dan terakhir yang kita baca adalah tentang hukum berdiri antara yang dilarang dan yang diperbolehkan dan yang dianjurkan. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang ke-41, hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Dalam pembahasan ini, yang pertama beliau akan memberikan mukaddimah tentang seperti apa bahayanya hadis dhaif. Yang kedua, beliau akan menyebutkan beberapa contoh mengenai hadis dhaif dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Imam Al-Albani rahimahullah membuat kumpulan buku khusus yang merangkum hadis-hadis dhaif yang beliau ketahui. Judulnya Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifah Wa Atharuha Sayyi' Lil Ummah. Judulnya kumpulan hadis-hadis dhaif dan pengaruh buruknya bagi umat. Karena setiap hadis dhaif yang beredar di masyarakat ternyata menanamkan ideologi yang enggak benar di masyarakat, dan itu bisa memberikan pengaruh yang buruk di masyarakat. Kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang hasan dan ada yang dhaif, lemah, dan ada yang maudhu, palsu. Coba kita lihat tingkatannya: sahih, hasan, kemudian dhaif, di bawahnya dhaif, maudhu, palsu. Ada di bawahnya lagi la aslalahu. Sehingga kita sebutkan ada 5 tingkatan: sahih, hasan, dhaif, maudhu, la aslalahu. Yang paling parah hadis yang disebut la aslalahu. Kenapa ini paling parah? Karena ini bukan hadis, sehingga masuk kategori hadis saja enggak bisa. Dan dia tiba-tiba tersebar di masyarakat, ma'ruf di masyarakat, padahal aslinya sama sekali tidak memiliki sanad, tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis maupun yang lainnya. Maka statusnya la aslalahu. Kemudian kita akan membaca penjelasan dari penulis. Dalam kitab hadisnya, Imam Muslim menyebutkan di awal kitab peringatan keras terhadap hadis dhaif dengan judul bab larangan menyampaikan hadis dari setiap apa yang didengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah orang itu disebut telah berdusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan menceritakan semua yang kita dengar. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Apalagi ketika berita itu berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang dinisbahkan atau yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di situ ada pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia harus lebih berhati-hati, jangan sampai menyebarkan informasi atas nama beliau sementara kita tidak punya bukti yang valid bahwasanya itu berasal dari beliau. Kenapa dia disebut sebagai pendusta ketika menceritakan semua yang dia dengar? Dia mendengar, lalu dia sampaikan, mendengar, sampaikan. Mungkin dia enggak nambahi, dia enggak ngurangi. Betul-betul dia mendengarnya. Tapi setiap yang dia dengar harus dia sampaikan. Ada kemungkinan apa yang dia sampaikan ini, apa yang dia dengar palsu, apa yang dia dengar dusta. Lalu dia sampaikan. Sehingga dia telah menyampaikan kedustaan. Apalagi di zaman sekarang adanya kemudahan bagi manusia untuk menyampaikan informasi. Orang ketika mau menyampaikan sebuah informasi tinggal broadcast, share di grup. Biasanya orang yang bermain WA dia punya berapa grup? Lebih dari 10. Pada waktu WA itu muncul pertama, orang masih canggung dengan WA, bingung dengan grup, paling cuma punya grup 1, 2, 3. Sekarang di add di grup ini, di add di grup ini, mau keluar sungkan, izin. Kenapa sungkan? Wah, nanti saya tidak dirasani. Dan jangan bermudah-mudah untuk bergabung di grup kalau memang tidak begitu kita butuhkan. Sehingga orang terkadang bisa punya grup sekian banyak, kemudian dia dapat grup atau dia dapat broadcast dari grup satu. Wah, ini isinya fadhalil amal, keutamaan-keutamaan amal, siapa yang masuk bulan ini, kemudian dia mengamalkan ini, menurut dia wah ini pahala besar. Di copy, di share di grup 2. Nanti orang yang di grup 2 dapat itu, dia copy, di share di grupnya yang lain. Akhirnya menyebarlah kedustaan itu kemana-mana tanpa ada cross check apakah itu sudah valid ataukah tidak, dan itu sangat berbahaya. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim menyebutkan bab larangan meriwayatkan dari orang-orang yang lemah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, sayakunu fi akhiriz zamani nasun min ummati yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyyakum wa iyyahum. Akan datang di akhir zaman sekelompok manusia di kalangan umatku, yuhadditsunakum, yang mereka menyampaikan berita kepada kalian, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan menyampaikan sebuah hadis kepada kalian yang tidak pernah kalian dengar. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Wala aba'ukum, maupun tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Jadi dia sendiri yang membuat informasi dusta itu. Fa'iyyakum wa iyyahum, maka waspadalah dan jauhilah mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan di zaman sekarang bermunculan hadis-hadis yang palsu begitu mudah. Hampir setiap bulan yang isinya ibadah itu ada hadis khususnya. Rajab ada hadis khususnya, Syakban ada hadis khususnya, Ramadan wah bertumpuk-tumpuk, Syawal juga ada, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar ada, ya. Rabiul Awal ada, yang kayaknya belum ada Rabiul Akhir, Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah. Ya. Lowongannya masih buka, ya. Lowongan untuk membuat hadis palsu masih terbuka. Dan nanti mungkin kedepannya akan ada. Dulu sewaktu belum ada HP seperti saat ini, kita jarang mendengar yang seperti itu. Tiba-tiba ketika ada WA, informasi semacam ini begitu mudah tersebar di masyarakat. Dalam riwayat Ibnu Hibban di kitabnya Sahih, beliau menyebutkan fasal, sebuah subbab, peringatan terhadap wajibnya masuk neraka bagi orang yang menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara dia tidak mengetahui kebenarannya. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala alayya lam ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatakan atas nama diriku, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan adanya hadis-hadis dhaif. Beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Namun sangat disayangkan, kita sering mendengar dari para syekh hadis-hadis yang maudhu, hadis yang dhaif, untuk menguatkan madhab dan kepercayaan mereka, padahal ini perbuatan yang sangat bermasalah. Tayyib. Sekarang kita akan lihat ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa tingkatan berita yang tersebar di masyarakat itu ada lima tingkatan ya. Sahih, hasan, terus dhaif, maudhu, la aslalahu. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria hadis yang paling tinggi derajatnya. Perawinya terpercaya, hafalannya kuat, sehingga status hadis itu hadis yang sahih. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan adalah hadis yang tingkatannya di bawah hadis sahih. Kenapa dia di bawah hadis sahih? Karena ada perawi yang tingkat hafalannya tidak sebagaimana di hadis sahih. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif, dia tidak memenuhi standar sahih. Karena ada perawi yang diduga berdusta dalam menyampaikan itu, atau hafalannya rusak. Apa itu hadis maudhu? Hadis palsu. Hadis maudhu adalah hadis yang perawinya pernah nyata-nyata berdusta. Perawinya pernah nyata-nyata berdusta. Sehingga misalnya ya, si A ini sering berdusta. Suatu ketika dia menyampaikan sebuah hadis. Kita enggak tahu hadis yang dibawakan oleh si A dalam kasus ini apakah sahih atau tidak, kita enggak tahu. Tapi karena dia sering berdusta, maka status hadis ini hadis maudhu. Atau dia pernah berdusta di tempat yang lain, kemudian dia menyampaikan sebuah hadis, maka disinyalir hadis ini adalah hadis buatan dia. Disebut maudhu dari kata wadu'a yang artinya dibuat, sehingga hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat. Yang kelima, la aslalahu. La aslalahu itu bahasa lainnya enggak ada sumbernya. Kalau hadis maudhu masih punya sumber, sehingga orang masih bisa menyebutkan, orang masih bisa menyebutkan sanadnya dari si A, dari si B, dari si C, tapi dia bohong. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Orang yang menyampaikan hadis seperti ini statusnya maudhu. Kenapa? Karena dia berbohong dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau la aslalahu, sanadnya aja enggak ada. Dicari di kitab-kitab hadis enggak ada. Sehingga ketika orang merujuk hadis ini kira-kira ada di mana, enggak ada satupun orang yang tahu, enggak ada ulama yang tahu. Tiba-tiba saja tersebar di masyarakat. Sehingga hadis la aslalahu itu lebih parah dibandingkan hadis maudhu. Kalau maudhu masih ada asal usulnya meskipun palsu, tapi kalau hadis la aslalahu enggak ada sama sekali asal usulnya. Tayyib. Kemudian perlu kita bedakan antara membuat hadis dengan menyebarkan hadis. Membuat hadis yang palsu dengan menyebarkan hadis palsu. Membuat hadis palsu dosa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman seperti yang ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada di buku ya. Ada di buku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia siapkan tempatnya di neraka. Ancaman ini berlaku bagi siapa? Ancaman ini berlaku bagi orang yang memalsukan hadis, membuat hadis palsu. Sehingga dia membuat hadis dan hadis itu palsu, dia buat sendiri. Ancamannya kayak gini. Yang kedua, orang yang menyebarkan hadis palsu. Orang yang menyebarkan hadis palsu, dia tidak membuat, tapi dia mendengar lalu dia sampaikan tanpa cross check terlebih dahulu, kemudian dia buat-buat. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, statusnya bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan hadis dariku, yura annahu kadhibun, dan dia punya dugaan hadis itu palsu atau hadis itu lemah, fa huwa ahadul kadhibain, maka dia salah satu pendusta. Sehingga untuk kasus orang yang kedua ini, dia tidak membuat, tapi dia mendengar lalu belum cross check, kayaknya ini bau hadis bermasalah, bau dhaif, tapi dia sebarkan. Nah, yang kayak gini hukumnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu pendusta. Fa huwa ahadul kadzibain, maka dia merupakan salah satu pendusta. Pendusta yang pertama siapa? Yang buat. Pendusta yang kedua, dia yang nyebarin. Sehingga bagi orang yang menyebarkan hadis, ditekankan sebisa mungkin untuk mengetahui validitas dari hadis itu. Sejauh mana hadis ini valid? Kalau dia yakin valid, silahkan disebarkan. Kalau tidak valid, tidak boleh disebarkan. Nah, kita bisa mengetahui validitas sebuah hadis atau tidak. Karena kita ini orang awam, maka kita tidak bisa ngecek sendiri. Bisanya hanya apa? Mengikuti penilaian ulama yang memahaminya. Ya, makanya kita akan menyebutkan disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, dihasankan oleh ulama fulan, disahihkan oleh Syekh bin Bas, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena kita enggak tahu penilaian. Dan umumnya para tokoh-tokoh di Indonesia dalam masalah seperti ini tergolong lemah. Jarang ada orang yang punya kemampuan yang cukup mumpuni dalam masalah menilai sebuah hadis. Sehingga kalau kita dikasih misalnya, ini ada hadis, ini sanadnya, tolong kamu periksa. Nah, ustaz-ustaz di tempat kita rata-rata tidak punya kemampuan seperti itu. Jarang ya, sangat jarang. Kalaupun ada ya, 1-2. Rata-rata untuk masalah penilaian kita itu bentuknya adalah taklid kepada para ulama yang lain. Makanya di Indonesia kalau ada ustaz yang mengatakan hadis ini saya sahihkan, itu enggak dipercaya. Kenapa? Karena dia belum ahlinya. Hadis ini saya nilai dhaif, itu juga belum dipercaya karena dia bukan ahlinya. Tapi kalau kemudian ulama sekelas kalau di zaman sekarang ya, seperti Syekh Ali Al-Halabi atau Syekh Masyhur Al-Salman, beliau yang punya kemampuan seperti itu menilai keabsahan diterima oleh masyarakat. Dan memang ilmu ini tidak sesubur ilmu fikih, karena ilmu seperti ini lebih susah dibandingkan ilmu fikih. Sebabnya adalah menilai hadis, dia harus banyak menghafal rijal. Yang kedua, harus banyak mengetahui sejarah para perawi. Nah, itu yang agak susah. Meskipun sekarang sudah dibantu pakai software. Kalau dulu orang harus meneliti satu-satu di buku-buku rijal hadis, meskipun dibantu software, terkadang orang masih kesulitan. Nah, sehingga intinya di sini, dalam masalah penilaian hadis, kita lebih banyak taklid kepada penilaian ulama. Ada sebuah tulisan yang diposting di web muslima.org ya. Tapi ini tulisan lama yang sudah pernah saya buat. Dan di situ sering saya menyebutkan disahihkan Syekh Albani, dihasankan Syekh Albani. Terus ada orang yang komentar, ini penulisnya terlalu taklid kepada Syekh Albani. Apa-apa kok Albani? Kemudian saya kasih jawaban, saya tidak menulis ini berdasarkan penjelasan Syekh Albani. Tapi saya mengutip hadis yang saya dapatkan dari buku-buku hadis di software misalnya. Saya kutip, saya cantumkan. Cuman saya enggak tahu penilaiannya. Nah, karena saya enggak tahu, untuk meyakinkan para jamaah, para pembaca, maka saya butuh informasi tambahan. Dan yang saya anggap beliau punya kemampuan dalam masalah itu adalah Syekh Albani. Maka saya kutip, disahihkan, didhaifkan, dihasankan oleh Syekh Albani. Sehingga taklidnya untuk kaitannya dengan masalah validitas apa? Hadis. Bukan kesimpulan dari artikel. Nah, bagi mereka yang alergi dengan nama Syekh Albani, ketemu nama beliau dia enggak terima. Dan enggak tahu alasannya kenapa begitu alergi. Pada waktu lembaga dakwah di Masjid Ulil Albab UII mengadakan pelatihan perawatan jenazah, mengundang takmir, kalau tidak se-Sleman se-DIY, diundang dari mana-mana termasuk dari Berbah. Lalu mereka dikasih modul. Selesai penyampaian materi, ada pertanyaan, ada salah satu Pak Kaum angkat tangan. Dia mengatakan, buku ini buku Wahabi. Modul ini modul Wahabi. Loh, kenapa Pak? Karena di sini ada disahihkan Syekh Albani. Cuman hanya tercantum nama beliau langsung di buku Wahabi. Ya, panitia memahami ini orang awam ya, perlu ditoleransi. Sehingga orang awam kalau ngomong ya, anggap saja anak kecil yang ngomong ya. Dia komentar tentang masalah penilaian, tapi dia enggak ngerti isinya. Padahal cuman di situ adalah mencantumkan masalah penilaian terhadap keabsahan hadis. Bukan taklid kepada beliau dalam kesimpulan fikihnya. Ini taklid kepada beliau dalam kesimpulan hadisnya atau dalam penilaian terhadap hadis. Tayyib. Kemudian ada beberapa hadis yang ma'ruf di masyarakat dan dia termasuk hadis maudhu atau hadis la aslalahu. Contohnya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan di kalangan umatku itu rahmat. Ibnu Hazm mengatakan, ini bukan hadis. Ini hadis batil dan dusta. Sebab jika perbedaan atau ikhtilaf itu adalah rahmat, berarti kesepakatan persatuan itu adab. Berarti kebalikannya, persatuan itu adab. Premisnya kan berbunyi, perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Berarti anti premisnya, kesimpulannya, Kesimpulan kebalikannya adalah persatuan di kalangan umatku itu azab. Karena lawan dari rahmat adalah azab. Perbedaan di kalangan umatku rahmat, persatuan di kalangan umatku azab. Nah, dan itu tidak mungkin. Justru ittifaq itu yang kita harapkan. Persatuan, kesepakatan itu yang kita harapkan. Sehingga kata Imam Ibnu Hazm, hal ini yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Tayyib. Tentang masalah perbedaan, apakah bisa disebut sebagai rahmat? Kalau perbedaan itu terjadi di kalangan generasi bawah, jelas itu ujian bagi manusia. Tapi ketika perbedaan itu terjadi di kalangan para sahabat, ada sahabat A mengatakan seperti ini, sahabat B mengatakan seperti ini, apakah ini bisa disebut sebagai rahmat? Nah, disinilah ada penjelasan tambahan yang disampaikan oleh para ulama. Untuk permasalahan yang tidak disebutkan dalam dalil, lalu sahabat punya beberapa bentuk ijtihad yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan hasil ijtihadnya sahabat ini rahmat. Misalnya untuk kasus apa misalnya, dalam masalah tata cara praktek ibadah tertentu, yang itu tidak ada dalilnya. Lalu di sana ada beberapa pendapat sahabat. Sahabat A mengatakan seperti ini, sahabat B mengatakan seperti ini. Adanya beberapa perbedaan itu memberikan kelonggaran bagi masing-masing generasi setelahnya untuk memilih siapa di antara mereka yang mau dijadikan sebagai panutan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sahabat itu ibarat seperti bintang. Di mana bintang itu dijadikan sebagai panduan, penunjuk arah. Maka ada bintang di kanan, ada bintang di kiri, ada bintang di timur, bintang di barat, sebagai penunjuk arah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sahabat beliau bisa dijadikan sebagai panutan. Apalagi terutama adalah para khulafaur rasyidin. Kemudian termasuk hadis dusta adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu sihra wa la ta'malu bihi. Pelajarilah ilmu sihir tapi jangan diamalkan. Hadis ini hadis yang dusta. Karena mempelajari ilmu sihir hukumnya apa? Hukumnya apa? Kekufuran. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk belajar ilmu sihir? Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir. Kenapa setan kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena dia mengajarkan sihir. Ilmu yang ketika dipelajari bisa menyebabkan orang jadi kafir, ilmu sihir. Sehingga dia belajar tentang gimana sih caranya biar kebal, gimana caranya biar bisa terbang, gimana caranya biar ketika dilindes mobil gak mempan, kepalanya dikasih batu terus dipecah, gak pecah kepalanya, meskipun dalam prakteknya sering gagal. Belajar-belajar ilmu seperti ini hukumnya apa? Kafir. Karena dia mempelajari sihir dan Allah Subhanahu wa taala menyebut KBM, kegiatan belajar mengajar sihir, hukumnya kekufuran. Kemudian juga disebutkan tentang hadis palsu yang lain. Lawi taqada ahadukum fi hajarin lanafa'ahu. Kalau kalian punya keyakinan terhadap batu tertentu, maka batu itu akan memberikan manfaat sesuai keyakinannya. Nah, ini juga hadis yang mengajarkan sihir. Bapak butuh apa? Saya ingin kaya. Ini saya kasih akik. Yakini batu ini bisa memperlancar rezeki Anda. Nah, karena diyakini bisa memperlancar rezeki Anda, maka kalau dia gunakan, dia akan memberikan manfaat sesuai keyakinannya. Ini mengajarkan perdukunan. atau dia butuh kesembuhan, yakini batu ini bisa menyembuhkan penyakit Anda. Kalau dia yakin, maka batu ini akan berfungsi sesuai keyakinan. Dia butuh apa lagi? Oh, dia butuh biar auranya meningkat, nanti main cepat rapi misalnya, laris. Ini saya kasih batu, yakini batu ini bisa meningkatkan inner beauty Anda, biar pesonanya semakin bertambah. Nah, lalu berfungsi sesuai dengan apa yang dia yakin, dan begitu seterusnya. Dan ini hadis palsu yang mengajarkan tentang praktek perdukunan, dan itu tersebar di mana-mana. Hampir banyak orang meyakini hal seperti ini, daerah Jawa Timur banyak ya, dengan anggapan ini bukan perdukunan karena legal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkan. Sebabnya apa? Hadis palsu ini. La yataqadda ahadukum bihajalin lanafa'ahu. Kalau kalian punya keyakinan terhadap satu batu tertentu, maka batu itu akan memberikan manfaat sesuai keyakinanmu. Yakin A dapat batu nanti fungsinya seperti apa yang kalian yakini. Dan ini adalah hadis yang palsu, hadis yang sangat berbahaya pengaruhnya bagi umat. Dan masih panjang lagi dalam deretan hadis-hadis maudhu yang lainnya. Kemudian termasuk hadis yang banyak beredar, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkanlah masjid-masjid kamu dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis dhaif, lemah. Ibnu Jauzi berkata hadis ini tidak sahih. Abdul Haq mengomentarinya sebagai hadis yang tidak ada sumber asalnya. Sehingga ini yang jadikan dalil anak-anak enggak boleh ke masjid. Akhirnya karena enggak boleh ke masjid, ya dolanan yang gerdu, karo ngerokok. Ya, merusak generasi kaum muslimin dengan cara dibuatkan hadis palsu seperti ini. Kemudian penolakan terhadap hadis tersebut lebih dikuatkan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Alimu auladakumus shalah wa hum abna'u sab'in." Ajarkanlah salat kepada anakmu ketika mereka di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka agar mau melaksanakan salat kalau sudah di usia 10 tahun. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Sedangkan hadis tadi yang mengatakan jauhkan masjid dari anak kalian dan orang-orang gila, statusnya adalah hadis yang palsu. Bertentangan dengan hadis sahih yang tadi kita baca. Mengajar salat tersebut dilakukan di dalam masjid sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat di atas mimbar, dan anak-anak ketika itu berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka belum mencapai usia baligh, sehingga mereka ikut hadir di masjid melaksanakan salat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, selanjutnya beliau memberikan penjelasan tambahan. Tidak cukup pada akhir setiap hadis kita mengatakan hadis riwayat Tirmidzi atau yang lainnya, sebab kadang-kadang beliau juga meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Karena itu kita harus menyebutkan derajat hadis tadi, sahih, hasan atau dhaif. Adapun mengakhiri hadis dengan mengatakan riwayat Bukhari atau Muslim, maka hal itu cukup karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam itu semuanya sahih. Beliau ngasih catatan ya. Jika kita menyebutkan hadis selain Bukhari dan Muslim, maka tidak cukup hanya menyebutkan riwayatnya saja, riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Nasa'i, enggak cukup. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab ini masih memuat beberapa hadis yang dhaif. Tapi kalau yang disebutkan riwayat Bukhari Muslim, maka tidak perlu mencantumkan disahihkan oleh siapa. Tapi kalau diriwayatkan oleh Tirmidzi, idealnya dicantumkan disahihkan oleh siapa. Yang boleh sampaikan ini adalah berbicara dalam kondisi ideal. Idealnya dikasih dalam kurung hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani, atau disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, atau disahihkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, atau yang lainnya. Itu idealnya. Tapi kalau misalnya tidak terjadi seperti ini, bagaimana? Insya Allah tetap sah meskipun tidak ideal. Nah, begini yang perlu kita hati-hati. Sering saya mendapatkan broadcast atau pertanyaan dari jamaah, Pak Ustaz, tolong hadis ini diperiksa, ini sahih atau tidak, atau tanya ya, hadis ini sahih atau tidak. Disebutkan riwayat yang panjang, dan di akhir itu disebutkan HR Bukhari. Nah, ini betul hadis Bukhari. Melihat teksnya, enggak ada teks Arabnya ya, teks bahasa Indonesianya, mustahil ini hadis sahih. Tapi sampai orang itu berani mencantumkan HR Bukhari, HR Tirmidzi, HR Abu Dawud, HR. Padahal di kitab itu enggak ada. Itu keberanian orang sekarang dalam berdusta. Jadi cara dustanya terlalu kasar. Kalau orang dulu ketika berdusta, mereka tuh enggak berani HR gitu. Mereka hanya berani disebutkan dalam hadis. Bunyinya kayak gini. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kemudian tidak disebutkan HR-nya. Karena dia tahu ini enggak ada di kitab itu. Dan bisa jadi dia sendiri yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mensabdakannya. Tapi tetap disebarkan tanpa keterangan. Dengan maksud ya terserah nanti orang yang membaca mau meyakini itu hadis Nabi atau mau meyakini bahwasanya itu adalah ada di Sahih Bukhari, saya enggak urusan. Wong saya enggak ngasih keterangan. Misalnya ya. Mas, besok akan terjadi kiamat. Lawan bicara ketakutan. Karena dipahami besok itu adalah hari besok. Apakah orang ini dianggap berdusta? Orang yang mengatakan besok akan terjadi kiamat, apakah dianggap berdusta? Menurut dia enggak. Kenapa? Saya cuma menyatakan besok akan terjadi kiamat. Dan besok itu bisa besok dalam waktu dekat atau besok dalam waktu jauh sekali. Kita enggak tahu. Tapi lawan bicara memahami berbeda. Nah, kata dia, saya enggak urusan lawan bicara saya memahami berbeda kayak gini. Tapi kamu mengucapkan seperti ini merisaukan masyarakat. Terus yang perlu dilakukan apa? Ya sampaikan keterangan. Yang saya maksud besok itulah besok jauh, kita enggak tahu. Sama halnya ketika ada orang menyampaikan disebutkan dalam sebuah hadis, lalu disebutkan teksnya bahasa Arab lalu terjemahannya. Orang dulu enggak berani kok mencantumkan hadis riwayat A, hadis riwayat B. Kenapa? Karena dia tahu enggak ada di kitab itu. Sekarang orang berani. HR Ahmad, HR Muslim, HR. Yang sering kali dipakai kan HR Muslim. Loh kok kamu tahu kalau ini hadis riwayat Muslim? Lah yang namanya semua perawi kan Muslim, masa kafir? HR kafir gitu kan gak diterima. Makanya biar umum ya saya kasih HR Muslim. Semua hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wah ini bahaya ini. Nanti masyarakat bisa meyakini kalau hadis ini adalah sahih, padahal aslinya gak ada dasarnya. Yang kedua, penisbatan hadis dhaif kepada Rasulullah SAW adalah tidak sabit, tidak tetap, karena adanya cacat dalam sanad, yaitu jalan periwayatan atau matan isi hadis. Maksudnya begini, kalau kita punya hadis dhaif, lalu kita mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kata beliau ini tidak benar, Kenapa? Karena perawinya ada yang tidak sempurna. Mungkin enggak sempurna hafalannya, atau tidak sempurna tingkat kejujurannya. Sehingga tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kita pergi ke pasar, dia melihat daging yang gemuk segar dan daging yang kurus lagi kering, tentu ia akan lebih memilih daging yang gemuk dan segar dan meninggalkan daging yang kurus lagi kering. Islam memerintahkan agar dalam berkurban kita memilih binatang sembelian yang gemuk dan meninggalkan yang kurus. Jika demikian, bagaimana mungkin diperbolehkan mengambil hadis dhaif dalam masalah agama sementara masih ada hadis yang sahih? Beliau membuat analogi. Hadis sahih masih banyak. Misalnya kita ditanya, apakah Bapak Ibu sudah mengamalkan semua hadis sahih? Jawabannya, sudah atau belum? Kalau sudah, luar biasa ya. Dan mustahil, karena tidak semua hadis sahih kita tahu. Sehingga ketika kita ditanya, apakah Bapak Ibu sudah mengamalkan semua hadis sahih? Jawabannya, pasti belum. Lah terus ngapain mengamalkan yang dhaif? Wong yang sahih belum selesai diamalkan. Padahal orang kalau mengamalkan yang sahih-sahih saja itu sudah sangat sibuk. Maka jangan mengamalkan hadis yang dhaif, artinya kita tidak perlu mencari yang dhaif karena yang sahih saja kita sudah sangat sibuk. Wallahu a'lam. Para ulama hadis memberikan ketentuan bahwa hadis dhaif tidak boleh dikatakan dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena lafaz itu adalah untuk hadis sahih. Namun hadis dhaif harus diucapkan dengan lafaz diriwayatkan. Dengan bentuk majhul, dengan bentuk tidak penegasan, kalimat pasif. Diriwayatkan, diceritakan, katanya seperti ini. Berarti dia tidak bisa memastikan. Betul Bapak? Ya saya gak bisa memastikan. Makanya saya pakai ungkapan diceritakan, katanya. Katanya apa misalnya, orang kalau makan apel bisa bikin kulit putih, ya, katanya. Apa betul kayak gitu? Saya juga gak yakin. Makanya saya ucapkan dengan kalimat katanya. Nah, penggunaan ungkapan katanya atau dikatakan atau diriwayatkan itu disebut dengan sigot majhul. Disebut dengan sigot majhul. Ada di buku ya. Itu menunjukkan kalau yang menyampaikan berita gak yakin. Makanya dengan menggunakan ungkapan sigot majhul. Contohnya gimana Pak? Katanya orang kalau salat duha utangnya cepat lunas. Apa betul kayak gitu? Ya itu baru katanya. Nah itu pakai sigot majhul. Nah para ulama menyarankan kalau kita ketemu hadis dhaif, jangan dibuat redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan. Tapi yang betul disebutkan dalam sebuah hadis atau dikatakan dalam sebuah hadis. Nah, kita enggak tahu betul bahwa hadis ini. Ya makanya saya juga ragu, makanya saya pakai kalimat dikatakan, disebutkan, diriwayatkan. Dan semua turunannya. Ini untuk membedakan antara hadis dhaif dengan hadis sahih dan agar kita tidak memastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu sementara kita tidak punya bukti. Paham ya? Karena kalau kita enggak punya bukti, lalu kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Nah, itu bisa berbahaya. Buktimu mana? Enggak punya. Padahal kita dilarang untuk menyampaikan semua yang kita dengar. Kafa bil mar'i kadziban ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dianggap telah berdusta ketika dia mendengar semua yang dia dengar. ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Yang ketiga, sebagian ulama kontemporer berpendapat hadis dhaif boleh diambil dan diamalkan, tetapi harus memenuhi kriteria berikut. Sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif namun dengan kriteria. Satu, hadis itu menyangkut masalah fadhail a'mal, masalah keutamaan-keutamaan amal. Artinya bukan hadis yang mengajarkan amal tertentu. Contohnya gimana, Pak? Contohnya sholat duha. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha. Itu berdasarkan hadis sahih atau dhaif? Sahih. Anjuran melaksanakan sholat duha itu berdasarkan hadis yang sahih. Ada banyak riwayat di mana Nabi SAW melakukan sholat duha. Demikian pula beliau menganjurkan untuk sholat duha. Namun tentang keutamaan-keutamaan sholat duha, ada beberapa hadis yang dhaif. Contohnya siapa yang mengerjakan sholat duha maka rizkinya akan dibuat sangat lancar dan utangnya cepat lunas. Ini sebenarnya dari mana? Ya, kita gak tahu. Tapi ini kemungkinan hadis yang dhaif. Lalu ada orang yang mengerjakan sholat duha dengan harapan utangnya cepat lunas. Apa hukum sholat duha yang dia kerjakan? Sah. Kenapa sah? Karena sholat duhanya itu berdasarkan hadis sahih. Cuman keyakinannya, harapan dia tidak terbukti dari hadis yang sahih. Dia berharap dengan sholat duha ini semoga nanti utangnya cepat lunas. Ternyata kok ya enggak lunas-lunas. Lah hadisnya dhaif, Pak. Berarti yang salah di mana? Harapannya. Meskipun praktek amalnya benar karena berdasarkan hadis yang sahih. Mahfum insyaAllah. Atau dengan kata lain, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum. Hukum hanya boleh ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Sedangkan hadis dhaif itu sifatnya hanya mengikuti hasil kesimpulan dari hadis yang sahih. Yang kedua, hendaknya hadis dhaif itu berada di bawah hadis sahih. Maksudnya adalah hadis dhaif itu mengikuti hadis sahih. Hadis sahihnya berbunyi perintah sholat duha. Terus hadis dhaifnya hanya mengikuti, hanya menyebutkan keutamaan sholat duha yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Maka hadis seperti ini boleh diamalkan. Tidak terlalu dhaif. Kalau terlalu lemah bahkan sampai maudhu, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Yang keempat, hendaknya tidak meyakini ketika mengamalkannya bahwasanya hadis itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini orang-orang tidak lagi mematuhi batasan dan syarat tersebut kecuali sebagian kecil dari kalangan mereka. Ada orang misalnya punya buku kumpulan hadis-hadis fadhail amal. Nah, dari sekian kumpulan itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Bolehkah tetap dibaca? Padahal di situ ada dhaifnya. Jawabannya diperbolehkan dan boleh diamalkan, tapi dengan syarat tidak diyakini kalau itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya buku Al-Mundiri At-Targhib wa Tarhib. Buku Targhib wa Tarhib itu isinya fadhail amal, memotivasi orang untuk beramal dan menakut-nakuti orang agar meninggalkan dosa. Tapi tidak semua hadis dalam kitabnya Al-Mundiri sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Karena itulah, mengingat tidak semua karya atau hadis kumpulan Al-Mundiri itu sahih, maka Syekh Albani membuat penelitian. Ada sahih targhib wa tarhib, ada dhaif targhib wa tarhib. Nah, buku sahih targhib wa tarhib itu dibahas oleh Syekh Dr. Abdul Razak Al-Badr dalam kajian live online dirilai oleh Roja. Ya, saya pernah lihat iklannya saja ya. Ya. Itu membahas targhib wa tarhib, isinya fadhail amal. Wallahu a'lam. Kemudian di bab yang ke-42 penulis menyebutkan sekian banyak hadis yang palsu yang menyebar di masyarakat. Coba kita baca ya. Hadis pertama, hadis palsu. Innallaha qabada qabdatan min nurihi. Sesungguhnya Allah mengambil sebagian dari cahayanya, mengambil segenggam dari cahayanya. Faqala laha, kemudian Allah berfirman, kuni Muhammadan, jadilah Muhammad. Berarti Nabi Muhammad SAW adalah cahaya Allah yang diambil, Allah menggenggam segenggam dari, mengambil segenggam dari cahayanya. Nah, dari sini kemudian muncul keyakinan Nur Muhammad. Hadis dhaif yang kedua, hadis maudhu yang kedua. Awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika. Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu, yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka keyakinan Nur Muhammad ini menganggap bahasanya Nabi Muhammad SAW itu dari cahaya, padahal yang dari cahaya itu malaikat. Nabimu itu malaikat atau manusia? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Apa dalil kalau Nabi Muhammad SAW itu manusia, keturunan Adam? Beliau pernah mengatakan saya keturunan Adam. Jangan-jangan beliau malaikat. Kan ada hadis tentang Nur Muhammad. Apa dalilnya? Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan innama ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Ada di surat Ibrahim, ada di surat Al-Kahfi, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan oleh Muhammad, aku hanya manusia biasa seperti kalian. Ada juga di surat Al-Anbiya dan yang lainnya, ma anta illa basyarum misluna. Kalau kita mengakui beliau adalah manusia, maka kita wajib mengakui bahwasanya beliau diciptakan dari tanah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa khalaqal insana min tin. Allah ciptakan manusia itu dari tanah. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah zat yang menciptakan kalian dari tanah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Mana ada manusia yang diciptakan dari cahaya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Beliau itu manusia atau bukan? Manusia. Ya harus diciptakan dari tanah. Enggak ada pengecualian. Karena itu akidah Nur Muhammad ini jelas akidah yang menyimpang, karena dia menganggap Nabi Muhammad SAW diciptakan dari segenggam cahaya Allah. Yang diciptakan dari cahaya itu apa? Malaikat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Min nurin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, wa khalaqallahu al-malaikata min nur. Allah Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Yang ketiga, hadis yang tidak ada sumber asalnya. Tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan menggunakan jahku, kedudukanku. Sudah pernah kita jelaskan di kajian Rabu pagi ya, cukup panjang penjelasannya, bahwa menjadikan kedudukan beliau sebagai media tawassul adalah cara berdoa yang menyimpang dalam Islam. Kemudian dalam hadis yang maudhu, hadis palsu, dari Adz-Dzahabi, atau menurut Adz-Dzahabi ini adalah hadis yang palsu. Di sana dinyatakan, man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji tapi dia tidak mengunjungi kuburanku, berarti dia telah bertindak bangkang kepadaku. Faqad jafani itu bahasa kita jangkar. Jafa artinya jangkar, tidak sopan. Coba kita lihat. Dan berdasarkan hadis yang palsu seperti inilah, ada sebagian orang yang mengamalkannya, sehingga dia ketika berdoa bertawassul dengan apa? Dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, Allah tidak menyebutkan. Nah, kita coba lihat. Al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Bicara di masjid itu bisa menghapus pahala sebagaimana api bisa menghapus atau bisa memakan kayu. Dan ini hadis yang palsu. Kemudian hadis palsu yang lain, ini hadis palsu ya, sampingnya sangat kelihatan. Di mana-mana dia mendengungkan hubul waton minal iman, hubul waton iman, ya lal waton, sampai ketika sa'i dibaca yang kayak gini. Konyolnya ketika dia membaca kayak gini, setiap kali melihat ada orang yang membawa bendera bertuliskan la ilaha illallah, dianggap anti NKRI karena dia enggak hubul waton, terus bendera itu dibakar. Nah, itu asal usul. Makanya ketika membakar bendera itu kan mereka nyanyi hubul waton minal iman ya lal waton sambil membakar bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sehingga siapa yang tidak ikut kelompok kami, maka dia tidak mencintai negara. Itu klaim sepihak ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dhaif yang lain, hadis palsu yang lain, alaikum bidinil ajaiz, pegang teguhlah dengan mengikuti agama orang-orang yang lemah. Nah, ini juga enggak benar. Akhirnya ikuti orang dia selalu di masjid, enggak punya rumah, hanya mengandalkan sedekah. Nah, agama seperti itulah agama yang sempurna. Nah, dikias, dikesankan orang yang terbaik dalam agama itu adalah orang yang paling miskin dan paling lemah. Kemudian juga hadis yang palsu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ini hadis palsu. Dan kata Ibnu Qayyim, ini terbalik. Kalimat yang benar meskipun sama-sama bukan hadis, seharusnya man arafa rabbahu arafa nafsa. Siapa yang kenal Allah, maka dia kenal siapa dirinya. Makanya kita diajarkan untuk belajar banyak tentang ilmu tauhid dalam rangka mengenal Allah, sehingga kita tahu siapa diri kita. Bukan kenal dirinya terus kenal Allah. Buktinya banyak orang kafir yang dia dibimbing oleh para psikolog. Ada pelatihan-pelatihan pengembangan pribadi. Itu kan tujuannya untuk mengenal. Coba kamu tabiatmu kayak apa? Kemudian apalagi misalnya kecenderunganmu seperti apa? Cita-citamu kayak gimana? Itu dibimbing psikolog dalam workshop pelatihan tentang masalah psikologi. Pesertanya orang kafir. Apakah setelah itu mereka kenal Allah? Tidak. Makanya yang benar dibalik. Siapa yang kenal Allah, punya pemahaman yang bagus dalam masalah tauhid, maka dia akan kenal siapa dirinya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang palsu yang lainnya, kuntu kanzan makhfiya, aku ibarat harta yang tersembunyi. Artinya masih banyak yang belum digali dari Rasulullah SAW, sehingga boleh membuat hadis palsu. Ada hadis yang mengatakan, aku ibarat simpanan yang harta yang tersembunyi. Berarti ada bagian beliau yang terus kita gali untuk bisa mendapatkan hadis dari beliau. Akhirnya dibuatlah hadis yang palsu. Kemudian hadis palsu yang lainnya, lamma qatarafa adamul khati'ata qala ya rabbi as'aluka bihaqqi muhammadin lima ghafartali. Ketika Adam mengakui kesalahannya, maka Adam berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan hak Muhammad, lima ghafartali, agar engkau mengampuniku. Dan jelas ini hadis yang palsu, karena Nabi Adam berdoa dengan menggunakan apa? Hak Nabi Muhammad SAW, dan beliau belum. Ketika Nabi Adam menyesali perbuatannya, apakah Nabi Muhammad SAW sudah ada? Ya, jelas belum. Kemudian disebutkan dalam hadis palsu yang lain, annasu kulluhum mauta illal alimun, semua manusia itu kecuali orang yang berilmu. Wal alimu balka, dan orang yang berilmu semuanya akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna gharqa illal mukhlisun, dan orang yang beramal itu akan tenggelam kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin adzim, dan orang yang ikhlas itu selalu berada dalam bahaya yang besar. Sehingga rusak kabeh ya. Ini juga hadis yang palsu. Nah, ternyata di sini tadi ada hadis palsu yang tadi sempat saya sebutkan ya. Hadis palsu disebutkan dalam silsilah ahadits dhaifah nomor 58. Ashabikan nujum bi qatadaitum ihtadaitum. Dikasih catatan ya, yang tadi sudah saya tulis atau yang saya sebutkan kasih catatan. Hadis ini palsu. Para sahabatku laksana bintang, siapapun dari mereka yang engkau teladani, maka kalian akan dapat hidayah. Ini hadis palsu. Kemudian juga dalam hadis yang disebutkan di kitab silsilah hadis dhaifah, idza sa'idal khatibul mimbara fala salata wala kalam. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka enggak boleh sholat sunnah dan enggak boleh bicara. Secara makna benar, secara makna benar. Tapi salam adalah dusta. Katakan demikian. Kemudian termasuk hadis yang palsu, hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, pelajarilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ngapain kok sampai Cina? Kita tidak tahu siapa yang pertama kali membuat hadis ini, tapi ini menunjukkan bahasanya hadis ini menurunkan keyakinan kaum muslimin kalau dirinya adalah umat yang terbaik karena punya iman. Akhirnya merasa lebih rendah karena kalah teknologi dibandingkan orang kafir non muslim baik Cina maupun Eropa maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Coba kita carikan ya. Dalil bahasanya malaikat diciptakan dari cahaya memang tidak ada dalam Al-Quran ya. Tapi disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal janu min marijin min nar, wa khuliqa adamu mimma wusifalakum. Para malaikat diciptakan dari api, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, mimari jin minar, itu bulat-bulatnya api. Api ada yang bulat-bulat sampai lepas dari pusat api. Itu namanya mari. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang kalian tahu, yaitu diciptakan dari tanah. Nah. Tayyib. Sehingga dalil tentang keberadaan malaikat di bumi ini atau di alam raya ini diciptakan oleh Allah dari cahaya. Maka manusia yang bukan malaikat, dia tidak diciptakan dari cahaya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bekerja PNS di BKKBN yang menganjurkan punya anak hanya dua? Teman saya bekerja di bagian pegawaian dan tidak langsung menganjurkan untuk punya anak dua. Kalau dia tidak ada hubungannya dengan, dia bukan ulama BBKKBN ya, yang ngasih motivasi bagi umat agar hanya punya dua anak, semoga lebih ringan tanggung jawabnya. Dan kalau misalnya dia bertugas untuk memberikan obat kepada ibu-ibu agar anaknya terbatasi, ya, maka dia tidak boleh melakukannya karena membatasi anak hukumnya tidak boleh dalam agama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seorang driver Grab menjalankan mobil Grab tersebut dengan menggunakan akun orang lain, halal atau haram? Bagaimana penghasilan yang didapatkan dari hasil usaha tersebut? Setahu saya Grabnya sendiri juga melarang. Misalnya akun punya saya dipakai oleh teman saya, pihak Grab sendiri melarang. Sehingga ini pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat oleh pihak Grab dan disetujui oleh driver ketika daftar. Bagaimana contoh duduk ik'a yang terlarang? Apakah duduknya anak kecil dengan posisi duduk M shape, ya, termasuk duduknya setan. IM shape itu apa? Biasanya anak kecil duduk di lantai, kaki kanan dan kiri ditekuk ke belakang seperti huruf M. Oh gitu ya. Baik, duduk ik'a yang terlarang, ada ik'a seperti binatang, ada ik'a seperti setan. Ik'a seperti binatang Contohnya adalah duduk M shape ini ya. Kaki ditegakkan kanan kiri. Kemudian dia duduk di lantai. Sehingga kakinya ke kanan dan ke kiri seperti huruf M tapi ditegakkan. Termasuk juga ketika kaki itu dilebarkan ke belakang. Dibuka ke belakang. Ini ik'a-nya binatang. Nah, tidak boleh orang yang ketika sholat meniru cara duduk seperti ini. Yang kedua, ik'a-nya setan. Duduk ik'a setan itu adalah meletakkan atau pantat di lantai, kemudian betis ditegakkan seperti memeluk lutut. Nah, pantat di lantai, memeluk lutut, sudah. Tapi tangan kanan dan kiri ditaruh di samping. Nah, jadi kaki kanan dan kiri ditegakkan. Ya, kemudian tangannya berada di samping. Coba duduk ihtiba. Nah, kakinya menyamping lagi. Nah. Ada yang memberikan definisi seperti itu. Itu ik'a-nya setan. Kaki ditegakkan, ditaruh menyamping kanan dan kiri. Terus tangannya ditaruh di kanan dan kirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar bahwa mereka yang bekerja sebagai Grab atau Gojek atau yang sejenisnya itu penghasilannya riba. Jawabannya tidak ya, karena dia penghasilannya adalah menjual jasa, bukan riba. Ribanya yang mana? Ribanya adalah diskon pada GoPay atau OVO. Makanya kalau jadi driver sah-sah saja, tapi jangan mereferensikan diskon atau mereferensikan top up GoPay atau OVO. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah hadis Nabi SAW tentang bekam itu sunnah? Tanggal 17, 19 dan 21. Di tanggal ini sunnah berbekam. Saya tidak mendalami masalah bekam, jadi enggak ngerti. Mungkin nanti bisa dicarikan betulkah seperti itu. Apakah ada hadis saya niat makan atau beli herbal yang bagus buat keluarga? Itu juga sedekah buat diri sendiri. Karena ada ustaz yang mengatakan keutamaan sedekah buat diri sendiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hal ini. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Salah satunya Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Nah, Abu Darda ini saking rajinnya ibadah, siang puasa, malam tahajud, istrinya enggak pernah disentuh. Akhirnya satu ketika pada saat Salman tidur di rumahnya Abu Darda, dia lihat istrinya Abu Darda. Kok ya radan dan blas. Penampilannya acak-acakan. Lalu ditanya, "Ma lagi, kamu kenapa kayak gini?" Kata istrinya Abu Darda, "Ya, Abu Darda sudah enggak berhasrat pada diriku." Sehingga sang istri enggak dandan. Akhirnya Salman tidur bersama Abu Darda. Ketika tidur, Abu Darda mau bangun. Tidur sebentar mau bangun. Ditahan sama Salman, enggak boleh, tidur dulu. Tidur. Masuk tengah malam mau bangun, ditahan sama Salman, enggak boleh, nanti. Tidur lagi. Masuk belum mendekati sepertiga, belum masuk sepertiga mau bangun, enggak boleh, nanti dulu. Sampai ketika sudah masuk sepertiga malam, Abu Darda bangun, baru diizinkan sama-sama. Nah, sekarang silahkan bangun. Lalu Salman mengatakan, Inna li rabbika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Sesungguhnya Allah punya hak yang harus kamu tunaikan. Keluargamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Dirimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Dan berikan hak kepada masing-masing yang berhak. Kejadian itu ada di malam hari. Paginya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salman benar." Sehingga istihadnya Salman lebih tinggi dibandingkan istihadnya Abu Darda. Makanya apa yang disampaikan oleh Salman dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang dimaksud mensedekai diri sendiri, hukumnya diperbolehkan, atau hukumnya hadisnya sahih terkait cerita antara Salman dengan Abu Darda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dua akhwat semua. Karena ingin nambah anak, harapannya besok-besok ikhwan. Boleh tidak merawat anak yatim ikhwan, anak yatim piatu, atau baiknya berusaha dahulu berdoa semoga besok saat hamil lahir anak laki-laki. Mengangkat anak angkat atau berusaha ikhtiar agar punya anak. Kalau masalah afdholiyah, punya anak tentu lebih afdol dibandingkan mengangkat anak. Karena ketika itu anaknya sendiri, nanti bisa jadi mahram. Kemudian apa, hal-hal yang lain tidak bikin masalah. Tapi kalau itu anak angkat, ada masalah di mahram. Nanti tinggal bersama dalam satu rumah, padahal itu bukan mahramnya, bukan anaknya. Belum lagi nanti urusan warisan. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau mengangkat anak angkat, ya silahkan. Nah, yang kita sarankan adalah cari keponakan laki-laki agar nanti bisa jadi mahram bagi ibu angkatnya yang merupakan bibinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau orang tua terlambat menerapkan Islamic parenting sesuai dengan tahapan umurnya? Anak sekarang sudah berusia 9 tahun, apakah masih bisa dikejar diterapkan Islamic parenting tersebut? Apa diterapkan sesuai umurnya sekarang atau mulai dari usia tahapan umur di bawahnya? Sebenarnya urutan kayak gitu kan sifatnya ideal ya. Yang ideal di umur 7 tahun kayak gini, 6 tahun kayak gini, 5 tahun seperti ini. Itu bicara ideal. Kalau sudah enggak ideal gimana? Ya sudah, lakukan apa yang mampu dilakukan. Yang penting bisa memberikan perbaikan bagi anak. Para sahabat di, wah, ini tahapan parentingnya jadi lompat. Ya, mereka tidak kemudian mengikuti, sekarang kamu balik 6 tahun dulu. Tidak. Langsung diamalkan sesuai yang mampu mereka amalkan. Karena penjelasan seperti ini sifatnya hanya masalah, berbicara masalah mana yang paling ideal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Baik, ada hadis yang mengatakan siapa yang sholat duha dua rakaat maka dia telah mensedekai semua ruas tulang yang ada dalam tubuhnya. Apakah hadis ini sahih? Coba saya bacakan hadisnya ya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulaman minan nasi alaihi sadaqatun." Setiap ruas tulang manusia itu wajib disedekahi. "Kullu yaumin," setiap hari, "tatlu fi syamsu." Disedekahi tiap hari selama matahari terbit. Kalimat selama matahari terbit ya sama dengan tiap hari. Ya'dilu bainan nasi sadaqatun, bersikap adil di kalangan manusia termasuk sedekah. Hadis yang saya bacakan tadi riwayat Bukhari, tapi tidak menyebutkan sholat duha. Beliau hanya menyebutkan setiap ruas tulang manusia wajib disedekahi setiap hari. Sehingga kalau ada 360 ruas, berarti satu ruas disedekahi tiap hari, berarti 360 kali sedekah. Kalau satu sedekah 1000, satu sedekah 1000 rupiah, berarti per hari sedekah berapa? Tekor nge. Setiap hari sedekah 360 ribu. Baik. Sekarang ada enggak hubungannya sedekah itu dengan duha? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli yaumin shadaqatun." Setiap hari ruas tulang yang kalian miliki harus disedekahi. "Falahu bi kulli salatin shadaqah." Setiap satu rakaat salat atau setiap salat jadi sedekah, puasa jadi sedekah, haji jadi sedekah dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir hadis beliau bersabda, "Tsum fa'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhil a'mal." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak amalan yang dilakukan oleh manusia. Lalu beliau mengatakan, "Yujzi'u ahadakum min dzalika raka'atad duha." Dan semua tugas sedekah itu cukup digantikan dengan salat duha. Ini yang menunjukkan keutamaan salat duha. Artinya apa, Pak? Kalau orang itu melaksanakan sholat duha 2 rakaat saja, maka amal sholat yang dia kerjakan dari mulai tadi malam sampai maghrib itu tidak dikurangi oleh Allah sebagai ganti sedekahnya. Tapi kalau dia enggak sholat duha di hari itu, maka zikir dia